Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala At-Tasi' Babun fi at-tafakkur fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala wa bada'id dunya wa ahwalil akhirah wa sayyid umuriha wa taksiri nafs wa tahdibiha wa hamliha ala istiqamah. Yang kesembilan bab dalam bertafakkur. Tafakkur yakni menggunakan fikiran untuk memikirkan sesuatu hingga mendapatkan natijah, mendapatkan hasil. Tafakkur terkait dengan keagungan besarnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ciptakan. Tentang fananya dunia, dunia adalah negeri yang sementara, dan terkait dengan ahwal dahsyatnya akhirat dan segala perkara akan terjadi nanti di akhirat. Serta tafsir nafs wa tahdibiha, membina jiwa dan hamliha mendorongnya, membawanya untuk istiqamah. Beliau rahimahullahu ta'ala membawakan tiga ayat dan menyebutkan hadis yang sudah lewat dalam bab sebelumnya. Adapun ayat, kata beliau rahimahullah, kata Allah ta'ala, innama a'iduku biwahidah. Innama adatul hasr. Adatul hasr yani, kalau dalam terjemahan hanya, aku hanyalah menasihati kalian dengan satu nasihat. Apa satu nasihat tersebut? Antakumu lillah. Hendaknya kalian melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masna wa furada, dengan berdua-dua atau sendiri-sendiri, dengan sendirian atau berjamaah. Summa tatafakkaru, kemudian ketika kalian telah melaksanakan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, hak Allah dengan sendiri atau dengan bersama yang lain, setelah itu summa tatafakkaru, kemudian tafakkurlah kalian. Tafakkur apa? Tafakkur apakah dia telah melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya? Hal qasar wahzan, apakah dia kurang di dalam menunaikannya, atau bahkan dia malah menambah-nambah sesuatu yang tidak diajarkan? Apakah amal yang dia lakukan tersebut semakin mensucikan dirinya atau tidak? Apakah bermanfaat bagi jiwanya atau tidak? Ini mana tatafakkur. Contohkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Allah berfirman, wasta'in bis sabri was salah. Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika seorang telah melaksanakan salat, apakah dia merasa ya salat tersebut menjadi bantuan untuknya untuk semakin semangat dalam beramal. Iya, semakin menambah kekuatan semangat atau tidak? Ini tafakkur. Setelah dia mengoreksi diri apakah dia lakukan sesuai dengan tuntunan syariat, kemudian bagaimana hasilnya? Apakah ada manfaat untuk dirinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau kata sebut saya rahimahullah kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah, ketika ada sesuatu yang membuat beliau sedih, membuat beliau terganggu, beliau segera salat terbantu dengannya. Apakah salat-salat yang kita lakukan demikian keadaannya untuk kita? Demikian juga di Allah menyatakan waqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apakah salat yang dilakukan oleh kita benar-benar bisa menjaga diri kita dari perbuatan fahsya wal munkar? Iya. Hal anta kata sebutain rahimahullah idza shallaita wajadta fi nafsika karahatan lil fahsya wal munkar wal ma'asi. Ketika engkau salat apakah semakin menambah engkau benci kepada perbuatan munkar, benci kepada perbuatan maksiat, atau tidak ada sama sekali, tetap tidak ada perubahan? Ini tafakkur. Tafakkur apakah ketaatan yang kita lakukan, kita lakukan sesuai dengan yang matlub, yang dituntut? Apakah sudah kita penuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya? Kemudian apakah ada hasilnya berfaedah untuk diri kita, jiwa kita? Kalau tidak, maka satu di antara dua hal. Imma kurang keikhlasan kita dalam beribadah, wa imma kurang mutabah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat di dalam talhis sifat salat Nabi Syalbani rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Syalbani rahimahullah, kata salah seorang merasa dirinya salatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka satu di antara dua sebabnya. Imma kemungkinan dia kurang ikhlas, tidak hadir kalbunya dalam salat. Wa imma ada khalal dalam mutabah, dia lakukan salat tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurang sempurna mutabah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, zakat. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka, dari sebagian harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat. Dan zakat ini faedahnya akan membersihkan mereka, mensucikan mereka, mentazkiyah mereka. Kata Syekhul rahimahullah taala, fa idza adaita zakah fanzur. Kalau engkau tunaikan zakat, maka teliti, tafakkur. Hal taharatka min al-akhlaqi radhilah wa dhunub. Apakah zakat yang keluarkan itu kemudian membersihkanmu dari akhlak yang jelek? Atau sama saja? Sebelum kau keluarkan zakat dan setelah keluarkan zakat, tidak ada perubahan pada akhlakmu, pada tingkah lakumu. Karena kata sebut Hayyim rahimahullahu ta'ala, kathir minan nas yadi zakah wa ka'annaha gurumun yadihi karihun la yashur bi anna tutahhiruhu wala bi anna tuzaki nafsah. Banyak orang kata beliau menunaikan zakat dalam keadaan dia merasa itu adalah satu dendam yang harus dia tunaikan dalam keadaan dia tidak senang. Dia tidak merasa bahwasanya zakat itu akan membersihkan dirinya, akan mensucikan jiwanya. Ini makna innama a'idzukum biwahidah. Aku hanya menasihatkan satu nasihat kepada kalian, antakumulillah, agar kalian menunaikan hak-hak Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah sesuai dengan Allah yang inginkan, masna wasfar berada dengan berdua bersama yang lain atau sendiri-sendiri, thumma tatafakkaru, kemudian tafakkur, apakah kalian tunaikan sesuai dengan Allah yang inginkan, apakah telah sempurna kalian lakukan, kemudian apakah ada hasilnya sesuai yang Allah inginkan. Ini tafakkur. Yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka innaka antal. Kata beliau, ini ayat diantara beberapa ayat yang disunnahkan dibaca ketika seorang bangun tidur malam. Ya, dibaca ayat ini sampai akhir surat Ali Imran. Asyahid, kalau menerangkan bahwasanya mereka ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa tafakkur wa tafakkaru nabi halqis samawati wal ard, kemudian mengakui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi halqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahar, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, wa ikhtilafi laili wan nahar, dan perbedaan malam dan siang, perbedaan malam dan siang terkait dengan panas dan dinginnya, terkait dengan gelap dan terangnya, terkait dengan beberapa hal. Sesungguhnya kata beliau rahimahullah, bila hal kisamati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahar la yatin lil albab, ada tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi ulul albab. Ulul albab yani ulul uqul, orang-orang yang berakal, orang-orang yang bisa bertasarruf, berbuat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Iya, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan bedanya al-aql dengan az-zaka, beda al-aql dengan az-zaka. Tidak semua seorang yang zaki, tidak semua orang yang diberi kecerdasan dia akil. Nah, kata beliau, az-zaka syai'un wal aql syai'un akhar, kecerdasan itu satu hal dan akal satu hal yang lainnya. Jami'ul kufar, semua orang kafir, wa in kanu adkiya, walaupun mereka orang-orang cerdas, fa innahum laysu uqala, mereka bukan orang-orang berakal. Nah, orang-orang berakal adalah orang-orang yang senantiasa bertasarruf, berbuat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan bahwasanya az-zakaul wahid, az-zakaul wahdah, itu bukanlah tanda kebaikan seseorang ketika beliau berkata tentang mereka ahlul kalam, ahlul mantiq. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kurang lebih maknanya, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an, mereka diberi kecerdasan tetapi mereka tidak diberi kebersihan hati. Betapa banyak orang yang zaka menjadi bala bagi dia untuk semakin kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ahlul kalam, ahlul filsafat dan yang lainnya. Ulul albab, orang-orang yang menggunakan nikmat Allah, akal mereka untuk senantiasa bertasarruf, berbuat sesuai dengan syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu insani, kata Muhammad rahimahullah, ya tasarruf tasarrufan sayyan balaysa bi'aqil, semua orang yang berbuat yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah, tasarufnya taruf, tasarruf yang sayian, yang jelek, yang tidak sesuai dengan syarat Allah, maka dia bukan seorang yang berakal. Al-aqil adalah orang-orang yang senantiasa menggunakan nikmat Allah untuk syarat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menunaikan hak Allah. Dan mereka, di antara tandanya adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman qu'udan, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri dan benar duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan ia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan bertafakur akan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah terhadap langit dan bumi. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan, insyaallah. Allahu a'lam.